Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan lapangan waktu buat kita sekalian dan kesempatan buat kita sekalian untuk melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Dan huruf itu, yakni sesuatu yang tidak pantas pertamanya dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Ini adalah huruf. Di terjemahannya disebutkan huruf itu adalah semua kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Jadi kita katakan bahwasanya huruf adalah sesuatu yang tidak pantas bersamanya tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Dan ini tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim kemarin kita sudah jelaskan ada 4. Yakni al-khafdu, kasrah, kemudian at-tanwinu, tanwin, kemudian alif lam, ada al di awalnya. Kemudian ada huruful khafdi atau huruf khafat atau huruf jar. Dan juga termasuk di dalamnya adalah huruful qasami. Huruf-huruf bersumpah. Itu tidak bisa disandingkan dengan huruf. Tidak bisa disandingkan dengan huruf. Begitu pula tanda-tanda fi'il. Qad, sin, saufa, tak nista kina. Nah itu tidak bisa, yakni dimasukkan ke dalam huruf atau disandingkan dengan huruf. Jadi huruf itu atau kata bantu itu tidak pantas atau tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Ya, huruf termasuk huruf ya, huruf-huruf jar itu termasuk huruf. Huruf-huruf yang lain misalnya wa. Huruf yang mempunyai makna wa artinya dan. Ini kalau dimasuki tanda isim misalnya tanda al misalnya alwa, enggak bisa. Kita kasih al jadi alwa. Enggak bisa. Seperti di sini wal harfu ada wa di situ. Wal harfu ada wa di sini. Wa itu dan huruf itu. Wa itu artinya dan. Wa itu adalah huruf. Ini ketika disandingkan misalnya menerima alif lam, al wa ini tidak bisa. Begitu pula menerima huruf atau tanda-tanda fi'il qad wa. Qad wal harfu misalnya. Ini tidak bisa. Tidak pantas dimasukkan. Tidak mantap dimasukkan dengan huruf tersebut. Jadi pembahasan huruf ini tidak terlalu yakni berbeda dengan pembahasan isim dan pembahasan fi'il. Nah, huruf yakni tidak begitu yakni panjang lebar di dalam pembahasan yang kita bahas pada tiga macam kata tadi, isim, fi'il, dan huruf. Nah, kemudian bab yang baru, kita masuk bab baru, yakni babul i'rabi, bab al-i'rab. Al-i'rabu huwa kita lihat terjemahnya di sini supaya andaan. I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kata disebabkan adanya perbedaan amil yang masuk padanya. Baik perubahan itu terucap maupun hanya dengan perkiraan. Atau dalam istilah lain terucap ataupun dengan tersembunyi perkiraan saja. Syaratnya al-i'rabu huwa takziru awakhiril kalimi liktilafil awamiri dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. I'rab adalah perubahan pada akhir kata karena berbedanya amil yang masuk pada kata tersebut baik secara terucap atau secara perkiraan. Jadi yang jadi pembahasan adalah perubahan pada akhir setiap kata. Nah, ini yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, perubahan daripada akhir setiap kata. Misalnya di sini kita katakan al-i'rabu. Nah, di situ nduma. Huwa taghyiru awakhiri al-kalimi liktilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Ada beberapa kata yang kita baca dengan dhamma, ada yang kita baca dengan kasrah, ada yang kita baca dengan fathah. Nah, ini yang kita bahas nanti di dalam pembahasan ilmu nahwu ini. Kita mengetahui perbedaan atau perubahan pada akhir setiap kata. Baik perubahan itu secara terucap atau secara tersimpan atau perkiraan, diperkirakan. Misal kita buat contoh perubahan-perubahan yang ada pada sebuah kalimat misalnya. Contohnya misalnya ja'a aliyun. Ja'a aliyun. Kita coba lihat perubahannya. Contoh dalam perubahan atau i'rab. Di situ kita contohkan ja'a Aliun. Telah datang Ali. Pakai domah rofa atau domah tanwin. Kemudian contoh yang kedua, ro'aitu Aliyan. Saya melihat Ali. Pakai fathah tanwin. Marartu bi Aliyin. Yang ketiga, contohnya marartu bi Aliyin. Saya melewati Ali. Saya melewati Ali. Ada tiga contoh di situ perubahan secara lafdzan. Ini perubahan secara lafdzan. Secara terucap. Jadi yang pertama ja'a ja'a Aliyun. Ro'aitu Aliyan. Marartu bi Aliyin. Ini yang dikatakan i'rab, perubahan. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihat contoh-contoh tersebut. Pertama, ja'a Aliyun. Ja'a Aliyun. Pada kalimat Ali, pada kata Ali, di situ pakai dhammah tanwin. Yang pertama, Aliyun. Telah datang Ali. Kemudian yang kedua, ro'aitu Aliyan. Yang kedua, berubah menjadi fathah tanwin. Kemudian yang ketiga, marartu bi Aliyin. Yang ketiga, saya melewati Ali, bi Aliyin. Kata pada Ali, harokat akhirnya berubah menjadi kasroh tanwin. Ini perubahan pada akhir kata. Sebabnya apa? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Sebabnya amil. Amil itu pelaku. Amil itu pelaku yang menyebabkan aling ini dibaca dhamma, dibaca fathah, dibaca kasrah. Pelakunya itu yang di depan itu tadi. Sebabnya dia menjadikan Ali dibaca domah, dibaca fathah, dibaca kasroh. Ini yang disebut perubahan. Dan perubahan yang demikian itu perubahan secara lafdzan, terucap. Jelas. Aliyun, Aliyin, bi Ali. Aliyun, Aliyan, bi Aliyin. Yang menyebabkan dia dibaca rofa nasab itu adalah amilnya, liktilafil awamil tadi, karena perbedaannya amil-amil yang masuk ini amilnya di sini. Ini karena ada huruf di sini merubah huruf jar menjadikan ali bi aliyin dibaca kasroh. Adapun perubahan secara yang diperkirakan tadi takdiron atau terkadang dimanakan secara tersembunyi, ya ini tidak bisa nampak harokatnya. Misal contoh yang sama, hanya saja kita ganti. Misalnya kita ganti dengan kami kita mimukan wa Isa. Bilangnya biar yang bikin lagi. Misalnya kita tambahi wa Isa, jaa Aliun wa Isa, ra'aitu Aliyan wa Isa, marortu bi Aliin wa Isa. Lihat kalau pada kata Ali menjadi Aliyun, menjadi Aliyan, menjadi bi Aliyin. Oh. Namun pada kalimat Isa, telah datang Ali dan Isa, itu tidak ada perubahan. Padahal sebenarnya itu berubah. Yang berubah, perubahannya itu secara takdiron diperkirakan. Ya, kalau nanti diwujudkan, ya sebenarnya domah dia itu. Ja'aliyun wa Isa. Dia nanti kalau dikatakan dalam mirobnya, ya dibaca domah, dibaca roba. Sama dengan yang sebelumnya, sama dengan Ali. Hanya saja dia tidak tampak. Ini namanya secara takdiron, perubahan secara takdir. Secara tersembunyi atau diperkirakan. Itu kalau kita contohkan secara langsung seperti itu ya. Atau kita mungkin bikin sendiri misalnya. Kalau seperti ini. Misal kita bikin contoh yang sama. Amil yang sama. Pelaku yang sama tadi ya. Ja'a Aliyun ro'aitu Aliyan marartu bi Aliyin. Tapi di sini dengan kalimat yang berbeda. Pakai Isa nama yang lain. Ja'a Isa ro'aitu Isa marartu bi Isa. Tetap. Tidak berubah. Nah ini yang dinamakan secara takdir, secara tadi diperkirakan atau secara tersembunyi. Secara tersembunyi, walaupun amilnya ini sama ya, amilnya sama. Ini amilnya sama kan? Sama. Ini yang dinamakan perubahan. Ini yang dinamakan perubahan. Perubahannya ada dua. Secara lafaz terucap jelas aliyun pakai dhamma, aliyan pakai fathah, di aliyin pakai kasro. Nah, di sini tidak, padahal amalnya sama. Ja'a Isa, ra'aitu Isa, marratu bi Isa. Lafaznya sama. Tapi secara perubahan dia berubah. Hanya saja dia tidak ditambahkan atau tidak terucap. Itu namanya secara takdiron. Secara takdiron. Jadi pahami? Sebelum kita lanjutkan. Ya. Gimana? Tetap Isa. Ayat itu karena dia tadi tidak ditambahkan apa diperkirakan. Tidak diucapkan. Misalnya harusnya biisi gitu ya. Nah, harusnya seperti itu ya. Dia tidak bisa. Karena memang nanti pembahasannya kenapa dia tidak ditambahkan. Karena ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu ini tadi. Alif ini tadi. Alif di belakangnya ini. Nanti yang dikatakan sebagai alif maksud. Dalam. Ya. Itu bukan alif, itu ya. Nah, itu ya, bukan alif. Bedanya ya dengan alif, tandanya itu sebelum huruf. Ya itu adalah kasroh. Kalau sebelum sebelum huruf terakhir seperti ya ini fathah, itu berarti di situ alif. Ini bedanya. Walaupun nanti tulisannya enggak ada titiknya juga ya. Nanti yang membedakan di situ. Kalau sebelum ya yang tidak ada titiknya kasroh, berarti itu adalah ya. Kalau sebelumnya fathah, berarti dia adalah alif. Makanya dikatakan ada alif bengkok tadi ya. Kalau istilah bahasa Arabnya adalah alif maksud. Alif maksud. Nam ini hanya sekedar contoh saja. Sekedar contoh bahasanya dalam perubahan itu ada yang terucap seperti kalimat Ali, ada yang tidak terucap seperti kalimat Isa. Tapi dia mengalami perubahan ini. Dia mengalami perubahan. Kalau misalnya kita mau katakan Isa itu dibaca juga sama, dibaca domah. Tapi domah mukot darok, domah yang tersimpan atau diperkirakan. Isa ini dibaca fathah seperti itu tadi, seperti Ali, tapi fathah yang tersimpan. Begitu pula bi Isa ini dibaca kasroh karena ada huruf jar, tapi kasrohnya tersimpan mukaddarah. Kasroh mukaddarah. Nah, itu berubah, sebenarnya berubah, ini bukan tidak berubah. Hanya saja perubahannya tidak terucap. Perubahannya tidak terucap. Sudah mulai harus serius ini. Nah, kita lanjutkan. Ada yang masih muskil? Ditanyakan dulu. Apa yang jadi masalah? I'rab ini perubahan. Ada yang berubah dengan terucap, ada yang tidak terucap. Lafdzan au takdiran. Yang terucap itu seperti itu, yang tidak terucap seperti ini. Tapi ini semuanya berubah sebagaimana tadi kita katakan. Nah. Ya, nanti pembahasannya setelah masuk i'rab ini akan ketahuan perubahannya di mana setelah apa ada isim-isim, jenis isim ini, jenis isim itu. Nah, pembahasannya tetap masalah isim saja. Nah, pembahasan ini kan yang berubah juga isim. Semuanya isim, nama orang. Alian pakai tanwin, yang satu tidak pakai tanwin. Kemudian selanjutnya, wa aqsamuhu arba'atun. Dan pembagian i'rab itu ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Perubahan i'rab ada empat. Yang pertama adalah i'rab rofa. Katakan rofun, itu adalah rofa. Kemudian yang kedua adalah nasab. I'rab itu yang kedua adalah nasab. Kemudian yang ketiga adalah khafd. Khafdun, khafd. Dan yang keempat adalah jazm. Jazmun atau i'rab jazm. Kalau kita katakan i'rab rofa, nasab, khafd dan jazm. Ini pembagian i'rab. Ada empat. Kemudian falil asma'i min dzalika. Maka untuk isim-isim min dzalika dari i'rab itu dia hanya mendapat rofa, nasab dan khafd. Dari i'rab terus dia mendapatkan rofa dan nasab wal khafdu dan mendapatkan khafd. Wala jazma fiha, dan tidak mendapatkan jazm. Jadi pada isim itu tidak terjadi jazm. Isim terjadi pada isim tersebut adalah rofa, nasab dan khafd. Sebagaimana yang kita contohkan, lihat. Ja'a aliyun ro'aitu aliyan marortu bi aliyin. Tidak ada nanti kita katakan ja'a ali, pakai sukun tidak ada. Ja'a ali, pakai sukun. Itu tidak ada. Karena isim tidak menerima jazm. Nah, pakai sukun. Misalnya ja'a ali, ya-nya disukun. Nah, itu tidak ada. Adanya di rofa. Rofanya di situ pakai doma. Adanya di nasob. Nasobnya pakai fathah. Adanya di khofet. Khofetnya pakai kasro. Perlu kita ketahui bahwasanya asal daripada rofa atau tanda rofa, perubahan rofa, nasab, khafd dan jazm itu yang tadi. Rofa itu asalnya ya duma itu tadi, tanda asalnya itu duma. Kalau nasab fathah, kalau khafd itu kasroh, kalau jazm sukun. Itu asal daripada tanda-tanda tersebut. Jadi untuk isim itu dapat bagian tiga. Isim dapat bagian tiga. Rofa, nasab, dan khafd. Jazm tidak ada pada isim. Kemudian walil af'ali min dzalika, dan untuk fi'il-fi'il min dzalika dari i'rab tersebut. mendapatkan ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Fi'il juga mendapatkan tiga. Namun yang ketiganya berbeda. Kalau fi'il dapat rofa, nasab, dan jazm. Wala khofdo fiha. Fi'il tidak mendapatkan khofat. Fi'il tidak mendapatkan khofat. Misalnya kita contohkan, kalau isim tadi contohnya ini ya, isim banyak dapat roma, nasab dan khofat. Tidak ada isim, misalnya kita katakan jaa, ada isim demikian. Isim tidak disukun. Ada isim disukun. Ini tidak ada dalam isim. Karena isim tidak menerima ini. Ini berarti salah ini. Kemudian contoh misalnya yang fi'il. Fi'il itu hanya menerima rofa pertama. Contoh ya tubuh. Contohnya yak tubuh, ini fi'il ini. Yak tubuh adalah fi'il. Ini contoh fi'il ya, fi'il. Ini contoh. Tidak ada fi'il, kemudian kita katakan. Apa? Yak tubi misalnya. Dengan kasroh seperti ini adalah salah. Karena fi'il tidak menerima kasroh. Contoh fi'il adalah yak tubu. Yak tubu sedang menulis. Lan yak tuba tidak menulis. Lam yaktub tidak menulis, sama mananya. Lam yaktub. Ini contoh daripada fi'il. Fi'il hanya menerima rofa, nasab, dan jazm. Fi'il tidak menerima kasroh. Yaktubi, tidak ada yaktubi. Kalimat yaktubi dalam bahasa Arab, karena dia fi'il, tidak boleh dia dikasroh, tidak ada. Jangan kita katakan yaktubi, tidak bisa. Karena dia adalah fi'il. Fi'il dalam i'rab tidak menerima khofat. Tidak menerima kasroh. Kasroh itu merupakan ciri-ciri isim. Kembali kepada ciri-ciri isim. alamatul ismi atau yu'raful ismu bil khafdi. Isim diketahui itu dengan kasrah. Jadi kasrah itu miliknya isim. Jadi fi'il enggak dikasrah. Atau enggak dijazm. Ini adalah pembagian i'rab. Jadi i'rab itu ada 4 macam. Rofa, nasab, khafd, dan jazm. Isim dari 4 tanda ini, dari 4 i'rab ini hanya menerima 3. Yang atas, yang terakhir tidak, yang jazmnya tidak. Sementara fi'il dari i'rab ini juga menerima 3. Cuma berbedanya yang khafd bagi fi'il tidak menerima. Jadi isim dan fi'il sama-sama menerima rofa dan nasab. Isim dan fi'il sama menerima rofa dan nasab. Tapi yang ketiganya berbeda. Kalau untuk isim pakai khafd, kalau untuk jazm pakai fi'il, pakai jazm. Tidak menerima khafd. Tidak menerima khafd pada fi'il. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahasanya asal daripada tanda rofa itu adalah domah. Asal daripada tanda nasab itu adalah fathah. Asal daripada tanda khafd itu adalah kas. Asal daripada tanda jazm itu adalah sukun. Seperti yang ada di dalam contoh ini. Karena tanda rofa, tanda nasab, tanda khafd, tanda jazm itu ada beberapa tanda. Nanti memiliki tanda cabang. Asalnya tadi, nanti ada cabangnya. Nah, cabangnya ini nanti dibahas setelah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini. Bisa dipahami atau sudah mulai muter ini? Belum, baru awal ini. Baru awal. Ini hanya contoh-contoh saja. Insyaallah tidak terlalu sulit. Yang jelas tadi 3 kata tersebut sudah kita pahami. Apa tadi 3 kata? Pembagian kata isim, fi'il, dan huruf. Ini harus kita paham. Berikut tanda dan ciri-cirinya sudah kita jelaskan. Nah, tanda dan ciri-ciri berikut makna daripada 3 macam tersebut. Kemudian kita masuk pembahasan i'rab. I'rab itu adalah perubahan. Perubahan itu terjadi karena amil pelaku yang menjadikan isim tersebut berubah. Seperti contohnya tadi, ja'a aliyun. Itu amilnya ja'a. Ra'aitu aliyan. Itu amilnya ra'aitu. Marartu bi aliyin. Marartu bi. Huruf jar ini sebagai amilnya. Sehingga berubah. Perubahannya secara terucap atau secara diperkirakan atau tersimpan. Seperti yang tersimpan seperti ja'a Isa. Ra'aitu Isa, marartu bi Isa. Kemudian yang namanya i'rab itu, perubahan itu ada 4 macam. Rofa, nasab, khafd, dan jazm. Untuk jenis isim, dia mendapatkan 3 bagian dari 4 ini. Untuk fi'il juga demikian. Mendapatkan tiga bagian dari empat ini. Bagiannya empat atau bisa dibagi tiga-tiga. Ini terjadi di sini. Padahal empat saja bagiannya. Ini kan i'rab kan ada empat. Tapi isim dapat tiga, fi'il dapat tiga. Kan enam berarti ya. Ternyata di situ ada dua yang berserikat. Rofa dan nasab masing-masing dimiliki oleh isim dan fi'il. Rofa dan nasab masing-masing dimiliki oleh fi'il dan isim. Adapun khofat dan jazm, khofat itu khusus untuk isim, jazm itu khusus untuk fi'il. Bisa dipahami? Coba ditanyakan dulu kalau yang belum dipaham. Insyaallah itu hanya masih sekedar contoh-contoh dan pembahasan. Pembagian dan contoh-contohnya. Gimana? Lan yaktuba, tidak menulis. Sama maknanya. Maknanya sama. Hanya saja yang satu pakai lan, yang satu pakai lam. Yang satu pakai lan, yang satu pakai lam. Pakai mim ya. Lam yaktub. Nah, kemudian kita masuk bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. I'rab tadi ada berapa? Empat macam. Sekarang kita kenal tanda-tandanya. Kita kenali tanda-tanda i'rab. Ini mulai masuk rinciannya, rincian daripada i'rab tadi. Lirrafa'i arba'u alamatin. Untuk rofa atau i'rab rofa, itu ada empat tanda. I'rab rofa itu ada empat tanda. Ad-dhammatu, yang pertama adalah dhammah. Wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. I'rab rofa itu ada empat tanda. Tanda yang pertama adalah dhammah. Inilah yang disebut tanda asal tadi, tanda aslinya. Tanda asli rofa itu adalah dhammah. Namun rofa mempunyai tanda cabang al-wawu wal-alifu wan-nunu. Tanda cabang. Cabangnya adalah wawu, alif, dan nun. Ini yang dikatakan ulama demikian. Kalau dhamma itu tanda aslinya. Kemudian tanda cabangnya adalah al-wawu wal-alifu wan-nun. Wawu, alif, dan nun. Masing-masing tanda ini punya tempat tersendiri. Ini mulai kita tempatkan tanda-tanda tersebut. Masing-masing tanda ini mempunyai tempat sendiri-sendiri. Selanjutnya, fa'ammad dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan lirrafi, dia menjadi tanda bagi rofa. Fi arba'ati mawadi'a, ada pada empat tempat. Rumah itu tempatnya pada empat tempat. Rumah tempatnya ada pada empat tempat. Yang pertama adalah fil ismil mufradi. Ada pada isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau makna satu. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Doma sebagai tanda rofa itu ada pada empat tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal satu. Misalnya contohnya baitun. Contoh misalnya baitun, rojulun, madrasatun. Baitun berarti maknanya adalah rumah, maksudnya adalah satu rumah atau sebuah rumah. Rojulun laki-laki, maksudnya adalah seorang laki-laki Madrasatun, sekolahan. Maksudnya adalah sebuah sekolahan atau satu sekolahan. Itu dikatakan sebagai isim mufrad. Dhammah itu tempatnya di sini, di isim mufrad ini. Baitun, rajulun, madrasatun, kitabun, kolamun. Itu pakai, di situ pakai semua. Isim mufrad, jadi katakan isim mufrad, dia pakai dhammah. Di situ ada dhammahnya, pakai dhammah. Yang menunjukkan makna tunggal. Itu adalah isim, isim mufrad. Ini adalah tempat yang pertama yang ditempati oleh dhammah pada isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu. Di situ dia menerima dhammah. Berikutnya adalah jamak taksir, jamak mu'anas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih pada pelajaran tasrif. InsyaAllah.